cogok mencogok lagi. Dari jendela di balik tirai, lah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah diamu konan jani. Lah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah diamu konan jani. Rindulah lamo nan den tanggongkan, masuo usahai cu urang datang. Denai kok tibo udah jan bajalan, tarumo badan di manantikan. Denai kok tibo udah jan bajalan, tarumo badan di manantikan. Tingkah usah dibuwe, janji nana buat kita pare. Bukan naik berang de urang gae, marilah kita pai barang ke. Yoba itu bersama namu, ini baku tajan di canekan. Cinta dengai usah ragu, mati bonyo kita nantikan. Ya cinta dengai usahlah ragu, mati bonyo kita nantikan. Cogok mencogok lagi, dari jendela di balik tirai, lah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah diamu konan jani. Lah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah diamu konan jani. Kita nantikan.